Seperti kertas putih, ku ingin kembali suci. Sebening embun pagi, ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang terlupa, ku kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku. Sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu, ya Allah. Sadarku dalam dosa, hambamu yang penuh memeluku untuk kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku. Sempurna kan ku dalam ibadah, agar ku selalu jadi kekasihmu, ya Allah. Ku pasrahkan diri, ku sadarkan hati, untuk dapat ridomu. Pegang erat dengan kasihmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku. Sempurna ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasih.